ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بسم izinkan aku mencintaimu di jalan yang diridhoinya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ku doakan dirimu menjadi jodohku, imam pemimpin dalam hidupku. Insya Allah, ku jaga dirimu dengan seluruh cintaku, hidup dan matiku. Insya jaga kehormatanku menjadi pendamping dalam sebuah takdir cinta. Jaga ridho yang ku ucap janji suci kita berdua. Dengan seluruh cintaku, hidup dan matiku. Insya Allah, ku jaga kehormatanku menjadi pendamping dalam sebuah takdir cinta. Dan matiku, oh, insya Allah, ku jaga kehormatanku menjadi pendamping dalam, menjadi pendamping dalam.